Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali terus kita memikirkan topik kita dan sekarang kita akan melihat bagaimana bangsa Israel di dalam masa kekosongan yang cukup menggelisahkan dan juga menjadi titik di mana kemerosotan kehidupan umat sangat menyedihkan. Saudaraku, Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Maleakhi pasal 4 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan menjingkrak-jingkrak seperti anak lumbu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku, ini menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan bagaimana Maleakhi yang namanya berarti utusanku dipakai oleh Tuhan untuk mengumandangkan sebuah pengharapan terhadap orang-orang Israel di tengah-tengah situasi yang pedih mereka hadapi. Harapannya adalah bahwa mereka yang hidup benar dan taat, mereka akan mengalami kegemilangan, mereka akan mengalami hidup berkemenangan. Tetapi sebaliknya, mereka hidup yang gegabah digambarkan, mereka-mereka yang bertindak fasik, mereka akan terbakar seperti jerami, hancur lebur tidak karu-karuan. Nah, ini membicarakan tentang bagaimana nantinya akan ada kedatangan Kristus pertama dan kedua itu. Pertama, ia akan datang untuk menyelamatkan dunia, sehingga bagi yang percaya ada keselamatan, namun bagi yang tidak adalah kebinasaan. Maka kedatangan kedua, ia akan menghakimi dunia, ya, sebagai satu periode yang sudah dipersiapkannya, sebagai satu waktu di mana manusia seharusnya sudah sadar akan kebenaran itu. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu Maleakhi mengumandangkan suara ini, maka ia membicarakan sesuatu yang kemudian menjadi pengharapan bagi orang Israel. Nah, hanya saja ini memang perlu hati-hati membaca Alkitab dan melihat sejarah, ya, sehingga kalau kita melihat misalnya sepertinya ini menjadi sesuatu final yang selesai, di mana kemudian orang-orang percaya itu dikatakan apa berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu dari lepas dari kandang, penuh kegirangan begitu ya, penuh kebahagiaan, kemenangan. Nah, ini di mana titiknya? Saya kira perlu hati-hati untuk membedakan kedatangan pertama Kristus dan kedatangan kedua Kristus. Kemenangan final, artinya yang kemudian selesai, apa puncak adalah nanti kalau kedatangan kedua. Tapi kedatangan pertama kita sudah menang atas dosa dan harus mengisi itu. Kalau yang kedua kita lepas dari kesementaraan, begitu ya. Ini mesti dipahami dulu. Maka dikatakan, bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu hidup dalam kehidupan yang benar. Mereka diperintahkan untuk mengingat kepada Taurat yang telah diberikan kepada Musa, hamba Tuhan di Gunung Horeb dikatakan, yang disampaikan kepada seluruh Israel dan ketetapannya. Nah, mereka harus mengingat itu, kembali ke situ untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, jika saja tiap orang Israel yang mengerti Taurat percaya dengan sungguh, maka pasti mereka akan sampai pada pengenalan akan Kristus. Tapi mereka percaya dan menjadikan itu hanya semacam kekuatan institusi agama menurut keyakinan dirinya dan bukan penaklukan dirinya. Maka yang jadi, mereka menyalibkan Yesus Kristus. Ya, persis seperti sunat misalnya. Orang-orang Israel sunat lalu merasa sudah suci. Padahal Musa dengan tegas mengatakan, memang kamu disunat fisik, tetapi pemaknaannya adalah sebetulnya sunat hati, kan begitu. Sehingga yang fisik itu harusnya nampak dalam kualitas moralitasnya. Kualitas lebih tinggi lagi adalah spiritualitasnya. Tetapi ternyata orang-orang Israel hanya melakukan sunat ya pada fisik saja, tetapi tidak pada batiniannya. Nah, ini perlu kita lihat, mereka menjalankan tetapi sebetulnya esensinya diabaikan. Ya, jadi hanya ritualnya, kehilangan spiritualnya. Ah, begitu juga sebetulnya bagaimana kemudian orang-orang Israel yang belajar Taurat. Mestinya ngerti Taurat, mereka dibawa mengenal Yesus, tapi mereka tenggelam dalam pemahaman lahiriannya tok begitu ya, sehingga mereka membuat berbagai aturan-aturan tentang Taurat yang direvisi oleh Yesus. Bagaimana mereka menyelewengkan ini dan itu yang kemudian diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Maka Maleakhi mengingatkan kepada orang Israel bahwa nanti dikatakan Tuhan akan mengutus ya, Nabi Elia kepada mereka menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lah, kalau Tuhan mau memukul bumi sehingga musnah, emang bumi sebelumnya seperti apa? Lalu yang sekarang emangnya seperti apa, kan begitu ya? Toh memang ada kekacauan, toh memang ada kegalauan. Nah, maka antara periode datang pertama dan datang kedua itu harus hati-hati. Nah, ini yang mesti kita sikapi. Suruh saudara, Maleakhi kemudian menjadi seorang yang menyuarakan pengharapan ke depan. Maka pada periode kedatangan pertama itu, ya Elia yang diutus itu ternyata dengan segera kita mengetahuinya. Siapa sih Elia itu ternyata? Elia yang diutus itu tentu bukan Elia yang bangkit dari kematiannya. Tetapi Elia itu dikatakan dalam Matius pasal 17 ayat 11 sampai 13. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, jadi Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis. Bagaimana sebetulnya gambarannya adalah Elia menaklukkan nabi-nabi Baal di zamannya untuk membawa orang Israel harusnya kembali kepada Tuhan. Tetapi pada waktu itu tidak mau orang Israel kembali, sehingga Elia sempat mengalami kekecewaan. Tapi kemudian Tuhan memberikan 7.000 Israel sejati ya, kepada Elia yang menjadi penghiburan. Begitu pula dengan kedatangan Kristus, saudara yang kekasih. Sehingga pada waktu Kristus datang, Elia kembali dalam hal ini Yohanes Pembaptis membuka jalan supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Perhatikan kalimat itu. Kembali kepada Allah dengan percaya kepada Kristus. Yang olehnya Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Tetapi apa yang terjadi, saudara, orang-orang Israel tidak semua mau percaya kepada Yesus. Bahkan mereka menyalibkannya. Tapi murid-muridnya dan beberapa orang percaya kemudian menjadi pengikutnya. Kalau di waktu lampau, Elia diberi 7.000 orang. Ya. Tetapi sekarang di era ini, bagaimana kita melihat semangat pemulihan itu terjadi? Ya, tapi orang Israel yang kembali juga tidak banyak. Nah, saudara-saudaraku, semangat ini sebetulnya ditaruhkan dalam pemahaman kita. Kenapa Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai Elia yang akan datang itu? Ya, jadi ini lebih kepada momentum pelayanan mereka sendiri. Nah, pada waktu itu dikatakan, maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya, saudara, ada sebuah kekacauan, kegalauan di dalam kehidupan manusia. Ya, di mana manusia hidup di dalam porak-poranda. Sudah mengabaikan apa yang dibilang tadi, yaitu supaya orang itu ingat Taurat yang telah diperintahkan kepada Musa. Di mana Taurat itu menetapkan, mengingatkan kepada orang-orang Israel, ajarkanlah kepada anakmu ulang berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu, gitu ya, yang telah menyelamatkan kamu dari perbudakan di Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi rupa-rupanya orang-orang Israel sudah mengabaikan perintah itu, sehingga terjadi pemerosotan nilai di dalam kehidupan keberagamaan atau dalam kehidupan keberimanan orang Israel. Sehingga persoalan-persoalan seperti ini harus dibereskan dengan kembali kepada kebenaran firman itu. Nah, wujud daripada kekacauan itu diambil dalam skop yang kecil, yaitu keluarga. Bagaimana digambarkan hati bapa berbalik pada anaknya dan hati mama anak kepada bapaknya, begitu ya. Artinya ada satu perdamaian yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang semestinya saling mencinta dan mengasihi, sudah seharusnya demikian. Yang direpresentasikan dalam kehidupan sebuah keluarga, saudara. Ya, ini menarik dan penting untuk kita pikirkan. Nah, harusnya hidup itulah yang kita hidupi dalam kehidupan seharian kita, sehingga kita betul-betul hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita betul-betul hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita betul-betul melakoni tiap pergumulan kehidupan kita. Ini perlu. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, apa yang dibicarakan oleh Maliaki memandang jauh ke depan, mengacu kepada Kristus, tapi dalam momentum kedatangan pertama dan kedatangan dua sekaligus, sehingga ini harus hati-hati dipahami. Ya. Nah, tetapi kedatangan pertama, kedatangan kedua adalah dua kedatangan yang tidak bisa dipisahkan. Ini saling berkaitan erat. Ini menjadi penting bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu, sesudah Maliaki membicarakannya, nah, dalam sejarah ini memang harus hati-hati, saudaraku. Kenapa? Karena kemudian memang terjadi semacam satu kekosongan. Ada satu masa interval di mana kemudian tidak lagi ada nabi kecuali imam-imam besar yang memerintah di Israel, yang mengatur segala sesuatu perjalanan keagamaan bangsa itu. Nah, masa kegelapan ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun berlanjut, ya. Nah, pada waktu era itu kita melihat bagaimana juga Israel mengalami pasang surut yang tidak sederhana. Sekarang kita sedikit masuk sejarah. Sesudah era dari Maliaki sampai kepada Kristus, maka kita bisa melihat bagaimana di era itu merupakan satu awal periode dari Persia. Ya, di mana Persia berkuasa, tetapi kemudian bagaimana mereka mengatur segala sesuatu kehidupan orang Yahudi. Hanya saja orang-orang Persia tetap mengizinkan orang-orang Yahudi melaksanakan upacara keagamaannya. Ya, sehingga orang-orang Yahudi tetap menjalankan keagamaan mereka. Ya. Jadi Yerusalem pada waktu itu berjalan seperti biasa, ya, tidak mengalami kehancuran-kehancuran, ya. Nah, baru kemudian saudara yang kekasih disebutkan berikutnya itu sesudah era itu lewat, maka kurang lebih 100 tahun muncullah periode apa yang disebut dari Helenis, yaitu orang-orang Yunani, di mana orang-orang Persia dikalahkan oleh Alexander Agung. Sehingga Alexander sangat yakin bahwa Yunani adalah budaya satu-satunya yang terhebat di dunia yang bisa mempersatukan dunia. Ya. Alexander seorang yang moderat, dia tetap mengizinkan juga orang Yahudi untuk menjalankan Taurat mereka. Bahkan dia membebaskan mereka dari upeti atau pajak pada tahun-tahun sabat, ya. Sehingga artinya ada penghargaan terhadap keagamaan Yahudi. Ini memang cukup menarik. Tetapi pada waktu itulah kemudian bahasa Yunani menjadi bahasa, istilah kita sekarang, bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Ya, ini menjadi bahasa yang terus berkembang kemana-mana. Di samping memang bahwa Yunani sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup baik, ya, dalam berbagai aspek. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang belajar Yunani dan menerjemahkan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, jadi susur yang kekasih ini terus terjadi, terus menerus nanti, ya, sehingga start dari 250 sebelum Masehi, jadi sebelum kedatangan Kristus, mereka sudah melakukan itu, penerjemahan itu. Nah, tetapi kemudian di dalam era itu ada era-era juga di mana ada bangsawan atau raja tertentu dari dalam sepanjang sejarah itu yang kemudian bersikap toleran, tapi ada juga yang tidak mengalami atau yang bertindak anti terhadap Yahudi. Jadi mereka pasang surut di dalam generasi tentunya, ya. Jadi Helenis terus berjalan selesai, lalu muncul lagi kekuatan dari bangsa Ptolemeus, ya. Lalu bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengalami lagi kelonggaran, ya. Tetapi bagaimana kemudian zaman Seleukus, orang-orang Yahudi ditekan begitu. Jadi ada pasang surut yang mereka alami. Nah, di waktu itu bangsa Yahudi juga sempat melakukan pemberontakan dengan pimpinan Makabe. Ini memang menjadi sangat terkenal pada waktu itu, ya, bagaimana Yudas dari Makabe, keluarga Makabe ini melakukan perlawanan, ya. Ini bagaimana mereka berjuang begitu. Tetapi kemudian saudara-saudara, perjuangan-perjuangan itu tidak berjalan panjang, kemenangan mereka sesaat. Karena kemudian sesudah itu ya datang lagi Pompei dari Roma, lalu merebut Yerusalem ya, dan kemudian Yahudi menjadi taklukan daripada Roma. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika Yahudi menjadi dikuasai Roma ya, pada waktu bagian itu Herodes Agung memerintah sebagai raja yang diangkat oleh Roma, tunduk kepada Roma. Nah, di zaman pemerintahan Herodes Agung inilah kemudian Yesus lahir. Ya. Jadi Herodes nanti punya anak lagi, kerajaannya dibagi lagi beberapa bagian begitu ya. Nah, ini juga kita mesti memahami. Dan bagaimana kemudian juga Herodes Agung melakukan sebuah perlawanan ya untuk bertahan, untuk mencapai kemerdekaan yang menjadi kegairahan mereka ya. Tetapi kemudian tetap mereka tidak mampu untuk memerdekakannya. Jadi kalah juga begitu. Nah, saudara-saudara, masa-masa dari 400 sampai 500 tahun kosong itu artinya bangsa Israel gonta-ganti mengalami kepahitan, kegetiran. Maka pada masa itu, ingat tadi, tidak lagi ada suara nabi. Oke. Jadi imam-imam besarlah yang berperan di kalangan orang, kehidupan orang-orang Yahudi. Nah, nanti di sinilah munculnya kelompok yang menyebut diri sebagai Farisi begitu ya. Lalu ada juga nanti Saduki. Ini berkembang terus. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam kehidupan orang Yahudi pun terjadi blok-blokan. Jadi terjadi faksi atau terjadi kalau istilah sekarang denominasi begitu ya. Jadi ada denominasi Farisi, ada denominasinya Saduki. Lalu ada juga kelompok Eseni yang lain lagi. Yang mereka kemudian mengasingkan diri, menganggap orang-orang yang di luar itu sudah najis. Jadi mereka mempunyai komunitas tersendiri begitu. Nah, jadi kita melihat ada berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan Israel. Nah, ini kita mesti hati-hati sekali ya. Jadi orang Yahudi pun terdiri dari beberapa denominasi. Jangan pikir gak ada. Ada. Maka yang namanya Farisi Saduki itu gak pernah bisa akur itu. Ya, ribut terus. Mereka hanya akur ketika menghadapi Yesus Kristus. Nah, kekosongan-kekosongan masa inilah sampai kemudian lewat Yesus Kristus datang. Ya. Lalu bagaimana dia memulai pelayanannya dan Yohanes Pembaptis membuka jalan. Nah, itu menjadi cerita Injil. Jadi kita kemudian melihat saudara yang kekasih bahwa ada satu masa di mana Israel gonta-ganti yang menjajahnya. Itu jauh, jadi sesudah pulang dari pembuangan di Babel. Nanti ke depan tentu panjang lagi. Sesudah Yesus masih lagi terus. Bolak-balik sampai 1948 nanti mereka baru merdeka. Ya, dan kembali menjadi Israel. Nah, jadi di dalam masa kekosongan orang Israel mengalami kegetiran, kepahitan. Tetapi kemudian mereka mendapatkan janji yang diteguhkan dan digenapi pada kedatangan Kristus yang pertama. Dan akan menjadi satu penyempurnaan tuntas pada kedatangan Kristus kedua. Artinya yang pertama emang gak sempurna Pak. Sempurna untuk keselamatan. Tapi yang kedua sempurna karena dunia pun akan diberikan, bukan lagi yang sekarang tetapi dunia yang baru, itu maksudnya. Ya. Sehingga bukan lagi kesementaraan tapi kekekalan. Nah, oleh karena itu di dalam kita memahami Alkitab perlu satu kehati-hatian. Baik, kita mulai sekarang. Jarak antara perjanjian lama ke perjanjian baru ada apa yang disebut masa kekosongan. Masa kekosongan itu berlangsung 400 sampai 500 tahun. Oke, itu masa kekosongan. Pada waktu masa kekosongan ada periode Persia, di situ ada Persia yang berkuasa, lalu ada Helenis atau Yunani ya. Lalu ada beberapa Hasmoneus, lalu kemudian Roma dan seterusnya ya, sampailah ke zaman Kristus. Oke. Nah, di zaman Yesus Kristus, Elia yang dinubuatkan sudah datang, yaitu Yohanes Pembaptis. Dialah yang membuka jalan bagi Yesus, meminta semua orang untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Kristus itu. Dan Yesus kemudian menjadi juru selamat yang menyatakan diri itu, yang memberikan pengharapan kepada dunia. Nah, Yesus Kristus Tuhan itu. Di dalam kedatangan yang pertama dari Yohanes Pembaptis, semua orang harus kembali kepada Taurat. Taurat yang mengajarkan bagaimana mewariskan iman yang sejati kepada generasi demi generasi. Nah, itu hati bapak terhadap anak, anak terhadap bapak supaya kembali dan damai. Ya, disitulah sebetulnya pengenalan akan kebenaran, sehingga itu akan membawa orang pada hidup yang benar. Nah, jadi saudara yang kekasih, pemulihan itu saudara tidak bisa kemudian bilang, loh sekarang masih ada yang ribut tuh pak, orang tua sama anaknya misalnya, loh si anu ribut gini, si anu ribut gitu. Nah, banyak sekali orang kemudian salah paham Alkitab, katanya gini tapi kok gini, katanya gini tapi kok gini. Nah, karena kesalahan memahami periode-periode atau apa yang dimaksud dengan tulisan Alkitab. Memang celaka lagi ketika ada pengkhotbah mencomot lalu mengkhotbahkannya ceplok begitu aja, ya. Lalu orang dengar, oke-oke aja tuh khotbah, tapi kenyataannya begini tuh, kenyataannya lain kan gitu. Lalu bingunglah semua orang, apakah janji Tuhan ini bohong? Apakah janji Tuhan ini tidak benar? Apakah janji Tuhan ini palsu? Maka saya akan berkata tentu tidak, tapi kita salah memahami itu iya, salah mengkhotbahkan itu iya, itu fakta yang tidak terbantah. Yang seharusnya perlu untuk kesadaran dari kita untuk memperbaiki diri, merevisi tiap apa yang tidak tepat tadi. Sehingga dengan demikian kita mau belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam kesejatian yang sesungguh-sungguhnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, disinilah seharusnya kita memahami, mengerti bagaimana periode sejarah perlu menjadi pembelajaran kita. Karena jangan lupa, perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan histori atau sejarah. Tapi dalam perjalanan itu, ada satu pemahaman yang mereka berproses dalam mengerti kehendak Allah, itu teologi namanya. Ya, dari PL sampai ke PP, ada masa tenggang waktu yang kosong, yang cukup panjang, dan banyak yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Dan juga banyak perubahan-perubahan struktural di dalam keagamaan Yahudi. Dari Nabi bergerak dan bergeser menjadi era para imam yang mengatur segala sesuatunya di dalam pemerintahan Yahudinya, begitu ya. Sehingga nanti itulah yang ada di zaman Yesus Kristus, ahli Taurat atau imam besar dan seterusnya. Ya, nah, ini menjadi kekuasaan tertinggi. Nah, pada waktu itu kemudian perjanjian baru kita tidak lagi akan melihat ada nabi. Ya, ingat tidak lagi ada nabi. Walaupun banyak sekali sekarang ini orang ngaku nabi. Ya, jadi aneh tapi nyata lah begitu ya. Tapi ya terserah masing-masing lah situ untuk mengklaim dirinya kan. Tetapi kita mesti balik kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga bagaimana kemudian di PB itu menjadi rasul yang diutus. Nabi itu yang bernubuat, prophet atau prophecy itu ya, yang nubuat. Jadi mereka bernubuat tentang Kristus, Kristus digenapi di PB. Dan PB Kristus digenapi mengutus rasul, nah itu apostel atau rasul-rasul itu. Jadi semua periode tepat. Sekarang tinggal era apa yang disebut sebagai gembala, ya, penginjil, guru agama begitu ya. Sehingga ini menjadi bagian yang mewarnai kehidupan gereja masa kini. Nah, biarlah ini menjadi pembelajaran penting bagi kita saudara yang kekasih, untuk kemudian kita melihat di dalam perjalanan sejarah kehadiran Allah itu sangat kental, sangat terasa, sangat nyata. Tapi kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak salah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Maka nubuat demi nubuat digenapi perlahan, perlahan, perlahan menjadi sesuatu yang makin terang, makin terang, makin terang, dan makin terang. Alangkah luar biasanya. Maka berbahagialah mereka yang mau belajar Alkitab sungguh-sungguh dan menaklukkan dirinya dan melakukannya. Karena mereka akan memperoleh pencerahan dan kebahagiaan karena kebenaran yang memerdekakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus memimpin, menuntun kami dalam sepanjang kehidupan. Sejarah boleh berlalu, tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami karena terus berlanjut hingga kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kata kami berdoa, teguhkan kami di pergumulan kehidupan kami. Sehingga seperti orang-orang Israel yang menjalani masa-masa, bahkan masa yang terasa genting, terasa penuh dengan kekosongan, masa yang menjadi era pencarian jati diri, kiranya juga menjadi pembelajaran untuk menemukan kesejatian diri itu sendiri. Terima kasih supaya kami tidak membuang waktu dalam hidup kami, tapi belajar dari tiap peristiwa, tak mengulang pada skala yang sama, sehingga kami jadi bersalah di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami melakukan yang benar, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur pada Bapa dalam sorga. Terpujilah Tuhan. Amin.